Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-175 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf. Beliau mengatakan rahimahullah, "Wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar." Cara mereka dalam beragama adalah dengan mengikuti jalan orang-orang yang mendahului kita, yang terdahulu dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Ini juga jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang membedakan antara mereka dengan kelompok-kelompok sesat, yaitu mengikuti jalan kaum muhajirin dan ansor. Apakah jalan mereka beda dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sabiluhum, jalan mereka sama dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mereka beragama adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Sehingga mengikuti jalan mereka sama dengan kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan mereka itu, jalannya orang-orang muhajirin dan ansar, adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bukan berarti beda antara jalannya muhajirin dan ansar dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jalannya kaum muhajirin dan ansar adalah mengikuti sunnah. Apa dalil bahwasanya jalan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti jalannya orang-orang muhajirin dan ansar? Allah mengatakan, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radha." Dan orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang mendahului. Apa yang dimaksud dengan as-sabiqun, mendahului? Mendahului dalam kebaikan. Mereka yang pertama kali beriman, mereka yang pertama kali melakukan salat lima waktu, mereka yang melakukan pertama kali salat-salat sunnah, puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Siapa yang pertama kali mengamalkannya? Ya, para sahabat, muhajirin dan ansar. Mereka adalah as-sabiqun. Al-awwalun, orang-orang yang pertama. Maksudnya adalah pertama dari sisi, yang pertama dari umat ini. Mereka adalah orang-orang yang pertama di antara umat Islam, dan mereka lah yang mendahului kita dalam kebaikan. Karena tidak semua orang yang pertama kemudian dia mendahului dalam kebaikan. Ada orang-orang yang dia harusnya dari sisi waktu dia orang yang pertama, tapi dia bermalas-malasan. Ada sebagian orang yang demikian. Tapi para sahabat, kaum muhajirin dan juga ansar, mereka adalah orang-orang yang pertama, sekaligus mereka adalah orang-orang yang mendahului kita dalam kebaikan. Sabiqun, mendahului kita dalam kebaikan, dan mereka adalah al-awwalun, orang-orang yang pertama di antara umat Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Al-muhajirin, mereka adalah orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk muhajir. Mereka adalah orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah. Wal ansar, dan juga orang-orang ansar. Yang dimaksud dengan ansar adalah yang menolong, dan mereka adalah penduduk kota Madinah. Baik dari kabilah Aus maupun Khazraj, yang mereka adalah orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam, maka mereka dinamakan dengan ansar karena mereka memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajir dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dan mereka melakukan itu semua dengan ikhlas, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Bahkan disebutkan ada di antara mereka yang memiliki dua istri dan menawarkan kepada muhajirin, karena mereka datang ke Madinah dalam keadaan tidak membawa sesuatu apa-apa. Menawarkan untuk mentalak istrinya, kemudian dia menikahi istrinya tersebut. Demikian sampai kecintaan para ansor terhadap muhajirin. Kemudian Allah mengatakan setelahnya, "Walladzina taba'uuhum bi ihsan," dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini syahid. Dan mereka mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang dimaksud dengan hum di sini? "Walladzina taba'uuhum," dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kembali kepada as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti kaum muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada. Hum di sini kembali kepada tiga golongan yang disebutkan sebelumnya, yaitu al-muhajirin, wala ansar. Kemudian yang ketiga adalah yang mengikuti mereka dengan baik, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jalan mereka adalah mengikuti jalan para muhajirin dan ansar. Apa yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan ansar, mereka ikut. Yang tidak dilakukan oleh mereka, maka mereka tidak mengikuti jalan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya kaum muhajirin dan ansar. Sehingga dalam beragama, mereka berpegang dengan Al-Quran dan Hadis, tapi mereka tidak lupa untuk memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman kaum muhajirin dan ansar. Karena ini adalah ittiba. Mereka yang terlebih dahulu mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan Hadis, dan bersama mereka Rasulullah SAW, dan mereka yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasul. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengikuti kaum muhajirin dan ansar di dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Bukan hanya sekedar datang ayat, kemudian dia memahami sendiri, tidak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Datang hadis, kemudian diamalkan sendiri, dan tidak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Itu bukan jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Tetap mereka melihat bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum beramal. Terkadang diceritakan oleh sahabat itu sendiri, terkadang diceritakan oleh murid-murid mereka, para tabi'in. Mereka menceritakan bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum beramal. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mereka mengikuti para sahabat. Dan ini sekali lagi yang membedakan antara mereka dengan kelompok-kelompok sesat. Karena kelompok-kelompok sesat, kenapa mereka tersesat dan kenapa mereka menyimpang dari jalan yang lurus? Di antara sebab utamanya adalah tidak kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan juga Hadis. Antum tanya mereka tentang dalil dari bid'ah yang mereka lakukan, mungkin saja mereka mendatangkan untuk antum satu atau lebih ayat, mendatangkan lima hadis. Tapi sayang, mereka tidak memahami ayat dan juga hadis tersebut dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Orang Khawarij apa yang mereka katakan? Inil hukmu illa lillah. Yang mereka dengungkan adalah firman Allah, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum kecuali hanya untuk Allah. Maksud mereka adalah ingin menguatkan ya keyakinan mereka, orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Hukum adalah untuk Allah. Kemudian akhirnya mereka mengatakan, si fulan berhukum dengan hukum manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam. Berarti si fulan yang dia adalah termasuk sahabat, dia termasuk orang yang keluar dari agama Islam. Dari mana pemahaman seperti itu? Kemudian juga orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mendatangkan hadis la yazni az-zani hayna yazni wa huwa mu'min, atau mendatangkan firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an. Bahkan orang yang tidak sholat sekalipun bisa berdalil dengan Al-Qur'an. Ya, seperti firman Allah azza wa jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau sudah yakin, maka enggak usah menyembah, karena batas menyembah kepada Allah adalah sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin, maka tidak perlu seseorang menyembah berdalil dengan Al-Quran. Bahkan orang-orang Nasrani, kalau kita biarkan dengan cara seperti ini, mereka juga bisa berdalil dengan Al-Quran. Misalnya, Allah SWT banyak di dalam Al-Quran mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, inna nahnu nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan inna artinya adalah kami, dan kami artinya adalah lebih dari satu. Berarti Tuhan lebih dari satu. Orang-orang Nasrani juga bisa berdalil dengan Al-Quran, dengan keumuman-keumuman seperti itu. Atau misalnya firman Allah Azza wa Jalla, ketika Allah SWT mewahyukan kepada Maryam dan mengabarkan tentang sifat putra yang dikandung oleh Maryam. Inna Allah yubashiruki bikalimati minhu smuhul masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Sungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat dari Allah SWT, bikalimatin minhu, dengan kalimat dari Allah, ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Mungkin mereka memahami bikalimatin minhu, darinya berarti Isa itu adalah dari Allah. Bikalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah. Dia adalah orang yang wajih di dunia maupun di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan orang yang didekatkan. Kemudian dia mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya Isa lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak mengikuti Yesus? Ini disampaikan oleh mereka. dalam munadharah-munadharah, dalam debat-debat antara mereka dengan orang Islam. Allah mengatakan demikian, ya, dalam Quran demikian. Kalau kita lihat, intinya adalah tidak kembali kepada pemahaman Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka sesat. Ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran-aliran yang sesat. Kita kembali kepada para sahabat. Apakah di sana ada orang yang tidak mengikuti para sahabat? Banyak. Semakin seseorang jauh dari mengikuti para sahabat, semakin jauh dan semakin sesat. Bahkan di sana ada orang-orang yang mereka mencela para sahabat atau mengkafirkan para sahabat. Orang-orang Rafidhah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar dan juga Umar dan sebagian besar sahabat Nabi SAW. Semakin seseorang membenci para sahabat dan mengkafirkan mereka, maka semakin jauh dari jalan yang lurus. Tapi semakin seseorang mendekat dan semakin dia cinta kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka dia semakin berada di atas jalan yang lurus. Dan mereka bertingkat-tingkat. Sampai aliran-aliran tersebut juga bertingkat-tingkat satu dengan yang lain. Ada di antara mereka yang sangat jauh dan ada di antara mereka yang lebih dekat dari itu dan lebih dekat dari itu. Termasuk tadi yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Beliau sebutkan oleh Syekhul Islam sebagai cara Ahlus Sunnah wal Jamaah karena di sana ada orang yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW karena mencela para sahabat dan menganggap bahwasanya apa yang dibawa oleh para sahabat berupa hadis-hadis ini semuanya palsu dan tidak benar. Atau ada di antara mereka yang masalah hadis ahad. Kalau hadis ahad ini di dalam masalah akidah tidak boleh kita amalkan, tidak boleh mengamalkan hadis ahad di dalam masalah akidah misalnya. Atau hadis-hadis yang menurut mereka tidak masuk akal, maka mereka tolak. Hadis yang berkaitan dengan syafaat dan seterusnya, mereka tolak. Ini bukan caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan mereka mengikuti jalannya kaum Muhajirin dan juga Ansar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.